الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد halaman 156 sesi ke-40 ويوجهه ذلك الشيخ ابراهيم نعم تفضل زكي بجا ويوجه ذلك الشيخ ابراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله حيث يقول في كلام نفيس ليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه فهؤلاء جهال مقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة اللهم إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن من رحال مع محبته له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليه أو من كان حديثا من كان حديث أهل بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر الشخص المعين الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان. نعم. Dan yang semakin menjelaskan hal ini adalah Syekh Ibrahim bin Abdul Latif haitsu yaqul, ketika beliau berkata fi kalamin nafisin, dengan sebuah kalam beliau yang nafis yang sangat berharga, beliau menyatakan laisa kullu jahlin yakunu udran li sahibih, tidak setiap kejahilan, kata beliau, itu menjadi udzur bagi pelakunya. Tidak semua, beda dengan kalangan murjiah yang menyatakan bahwasanya setiap kesyirikan itu diudur secara mutlak dengan udur bil jahal dan seterusnya. Ahli sunnah enggak mutlak, muqayyad. Faha'ulai juhalul muqallidin li ahli kufri kufrun bi ijma'il ummah. Dan mereka itu orang-orang yang jahil, yang musyrik, yang muqallid, ikut-ikutan orang kafir. Maka mereka hukumnya adalah kafir berdasarkan kesepakatan umat ini. Allahumma ila man kana minhum ajizan an bulughil haqqi wa ma'rifatih. Kecuali mereka orang yang tidak mampu, ya, yang tidak mampu untuk sampainya kebenaran kepadanya. Dia enggak mampu untuk mendapatkan kebenaran, dan kebenaran tersebut tidak sampai kepadanya. Wala yatamakkanu minhu bihalin. Ya, dan pada saat itu, pada saat dia hidup, dia tidak mampu untuk mencari kebenaran ada di mana. Ma'amahabbatihi lahu. Namun dia mencintai kebenaran. Lahu wa iradatihi. Menginginkan kebenaran. Wa talabihi. Sudah mencari kebenaran. Wa adamul mursyidi ilaih. Nah, tidak ada. Wa adamil mursyidi ilaih. Tidak ada mursyid. Tidak ada ustaz. Ya. Tidak ada orang yang membimbing dia, enggak ada. Auka au man kana haditsa ahdin bil Islam, atau dia baru masuk Islam. Au man nasha'a bi badiyatin ba'idatin, atau dia yang tinggal di pelosok yang jauh, dari pedalaman yang jauh, sehingga tidak ada informasi dan akses informasi Islam masuk pada, enggak ada dai yang mengajarkan, tidak ada ahli ilmu, ahli tauhid tempat dia bertanya. Fahad alladhi dhakara ahlul ilmi annahu ma'dhurun. Maka orang inilah yang disebutkan oleh para ulama, mereka inilah yang diberi uzur. Li'annal hujjata lam takum 'alaih, karena hujah belum tegak kepadanya. Fala yukaffaru syakhsul mu'ayyanu. Maka seseorang tertentu tidak lagi dikafirkan karena perbuatan kesyirikan dia, hatta ya'rifa ma wa takumu 'alaihi al-hujjatu bil bayan. Hingga dia tahu ada dalil yang mengharamkannya, ya, dan telah tegak hujah begini, ya, barakallahu fikum. Ada dalil, dia tahu Setelah dia tahu, dia jangan ngotot, jangan nyayel. Ya, jangan seperti kebanyakan sekarang. Dia sudah tahu ada yang menyanggah, malah dia murid berpaling. Malah balik menyerang orang yang mengingatkan dia akan kesyirikan yang dia lakukan dengan dikatakan kamu Wahabi. Ya, tukang kafir-kafirin orang katanya. Subhanallah. Diingatkan itu kesyirikan, harusnya dia berpikir. Ya, kalau sudah ada yang mengingatkan itu kesyirikan, maka dia wajib merenung, berpikir, mencari kebenaran. Ya. Terus berikutnya. Tafadhal dibaca di sini. Siapa? Si Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-malik hafizahullah taala wa amma at-tamwihu. Wa amma at-tamwihu. Wa amma at-tamwihu. Ngerti enggak itu tamwih? Kayaknya enggak paham. Dia masdar dari apa? Mawaha yumawwihu tamwihan. Anda ayo. Wa amma at-tamwihu wal mudaratu min ba'di ha'ula'i di anna syaikhul islami tawakkofa fi takfirin mu'ayyani al-jahili fahuwa minat talbisi wa tamwi ala khofafi sir basa'il fa innama al-maksudu bihi fi masailah al-mahsusatin qad yakhfa daliluha ala ba'din nasi kama fi masa'il qadari wa irja'i wa nahwi dhalika mimma qalahu ahlul ahwa'i fa inna ba'dal ahwalihim tatadumman umuran Min raddi adillatil kitabi wa sunnati al-mutawattirati fa yakunu al-qawlu al-mutadamminu fa yakunu al-qawlu al-mutadamminu li raddi ba'di nususi kufran wala yukamu ala qa'ilihi bil kufri li ihtimali wujudi mani'in yamna'u minhu. Nah, terus lanjut di sini. Arga. Jadi wa adami wa ummi wa nafsi nafsi au bidalalatihi fa inna syara'i'a la tulzimu illa ba'da bulughiha. ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء فقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفر وأما ما يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله وهؤلاء الأنبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وكذلك من كان بين أظهر المسلمين فمن نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. Dari mana tadi bacanya? Wama at-ta'wih. Wama at-tamwih. Tamwih masdar dari apa? Mawaha. Yumawih. Apa maknanya? Ya, mentalbis lah, mengkaburkan. Nah, itu maknanya sama. Taibara kalau gitu. Ya. Adapun pentalbisan, pengelabuan, perkaburan, wal mughalathah bisama, ya, membuat jadi keliru dalam memahami, min ba'diha ula, ya, dari sebagian mereka pengelabuan, pengkaburan, penyamaran dari sebagian mereka, bi anna syekhul islami, dikaburkan mereka ini bahwa syekhul Islam katanya, ya, ini mereka dibohongi oleh dai-dai mereka, oleh para mutawwi mereka. Ya, tawakuf, bahwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu tawakuf. Yang dimaksud Syekhul Islam di sini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Mujaddid. Tawakuf, abstain fi takfirin muayyan al-jahili. Ya, abstain, tidak berkomentar, tidak menghukumi. Ya, untuk dalam pengkafiran secara ta'yin person orang musyrik yang bodoh. Ya, maka kata Syekh Ibrahim bin Abdul Latif al-Syekh, beliau menyatakan fa huwa min at-talbis wa tamwihi ala khafafishi al-basa'ib. Maka ini ada termasuk di antara bentuk talbis, pengelabuan, wa tamwih, sama ini pengkaburan, ala khafafishi al-basa'ib. Ya. Ya. Kepada orang-orang yang ya ringan lemah basirahnya, ilmunya. Fa innamal maqsudu bihi fi masaila makhsusatin. Maka yang dimaksud dengannya adalah kalau ada kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang demikian, semisal terdapat di ya, Risalah Ila Ahli Qasib, itu pada permasalahan-permasalahan yang khusus. Qad yakhfa daliluha ala ba'din nas. Yang dalilnya tersamarkan kepada sebagian orang atau bagi sebagian orang. Kama fi masailil qadari wal irja'i wa nahwi dzalik. Sebagaimana pada permasalahan takdir, apakah qadariyah murtad keluar dari Islam? Nah, ini samar, enggak semua orang bisa menghukumi. Ini mesti ahli ilmu menjelaskan. Ya, dan untuk menjelaskan qadariyah ini kafir atau tidak, maka dijelaskan dulu tahapan beriman pada takdir, yaitu 4 tahapan. Atau 4 aspek beriman pada takdir. Yaitu mengimani ilmu, bahwasanya Allah mengetahui semua yang telah, sedang dan akan terjadi. Yang kedua, mengimani al-kitabah, penulisan takdir. Itu seorang mengimani bahwasanya semua yang sedang dan akan terjadi semua sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, mengimani adanya iradah, kehendak Allah atas semua yang telah dan sedang dan akan terjadi. Yang keempat, mengimani adanya al-khalq, penciptaan. Itu mengimani bahwa semua yang telah, sedang dan akan terjadi itu semua diciptakan oleh Allah. Nah, seorang yang hendak menghukumi qadariyah ini dia kafir atau tidak, dilihat. Ya, maka dilihat kepada objeknya itu si qadariyahnya sendiri. Kalau dia mengingkari 4 tahapan ini semua, maka murtad dia. Namun dia kalau mengingkari hanya iradah dan khalq, banyak para ulama tidak mengkafirkan. Oleh karena itulah hadis-hadis dari kalangan qadariyah itu tetap dipakai di dalam kitab-kitab sahih. Ya, bahkan para ulama qadariyah yang mumpuni dalam ilmu berbagai disiplin ilmu, semisal nahwu, ya, tetap diambil pendapatnya, semisal Ahfash yang dia adalah qadari yang dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi di kitab beliau As-Siyar, Siyar Alamin Nubala, ketika mengomentari terjemah atau biografi Ahfash, dikatakan karena Ahfash qadariyah. Ahfash adalah seorang pengikut paham qadariyah. Wal irja, demikian pula irja. Nah, yang mana yang dikafirkan? Apakah murjiahnya Jahmiyah, Karamiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah atau murjiatul fuqaha, yang mana? Nah, ini pada permasalahan yang khusus. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal mimma qalahu ahlul ahwa. Ya, dan semisalnya dari pendapat-pendapat para pengekor hawa nafsu, termasuk di dalamnya adalah khawarij. Apa khawarij dikafirkan atau tidak? Sebagian ulama mengkafirkan, namun mayoritas tidak mengkafirkan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dakik yang dibutuhkan ya bahas di sini untuk menerapkan hukum kepada mereka. Fa inna ba'du aqwalihim tatadammanu umuran kufriyatan. Karena sebagian ucapan-ucapan ahli bid'ah tadi itu terkandung di dalamnya berbagai perkara yang kufur. Min raddi adilatil kitabi was sunnati al mutawatirah. Itu berupa penolakan terhadap dalil-dalil Al-Quran, sunnah yang mutawatir. Fayakunu al-qawlu al-mutadamminu liraddi ba'di nususi kufran. Maka jadilah atau sehingga ucapan yang terkandung di dalamnya bantahan terhadap nas, terhadap ayat atau hadis dari sekte-sekte bid'ah tadi, itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Ya, semisal yang banyak di negeri kita aja, Syairah aja. Mereka mengingkari Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka ingkari ya penetapan dari sifat yang terkandung di dalam ayat tersebut. Bahwa Allah memiliki sifat beristiwa di atas 'arsy. Diingkari oleh mereka, maka ini pengingkaran terhadap nas, ya kan? Pengingkaran terhadap nas. Ya. Tapi barakallahu fikum. Wala yuhkamu 'ala qa'ilihi bil kufri. Nah, tidak divonis bagi pengucapnya dengan kekufuran. Ya. Ya, ini karena ini permasalahan kopi. Ya, masalah kopi, masalah jali itu ulama yang sudah merumuskan, bukan kita. Ya, bukan masalah. Oh, ini mungkin tentatif. Ya. Nisbi bisa menurut suatu kaum itu adalah kopi, menurut kaum yang lain adalah enggak kopi, alias itu adalah jali. Enggak demikian. Bukan kita yang jadi jurinya, sebagaimana yang disangka orang. Yang jadi jurinya adalah para ulama. Ya. Penuntut ilmu jangan membiasakan diri dan jauhi sikap menjadi juri terhadap nas, terhadap ayat, hadis, kalam ulama, jangan. Pemahaman ulama dipahami oleh ulama yang lain. Ya, tapi kalau talib ya, mau dia ustadz ke, mau apa, mau penuntut ilmu, sudah membiasakan diri jadi juri, dia yang biasa menjadi ahli tafsir, ya, pensyarah. Dialah yang menjadi juru penterjemah dari setiap kalam ulama tanpa berpegang kepada kalam ulama yang lain. Wah, ini bahaya, ini alamat tanda-tanda kebinasaan. Tidak boleh, ya. Nah, maka tidak boleh difonis langsung Asy'ariyah kafir murtad semua. Tidak bisa demikian. Lihtimali wujudi mani'in yamna'u minhu. Karena ada kemungkinan adanya penghalang yang menghalangi dia dari dikafirkan. Ya. Barakallahu fikum. Ini permasalahan khafi. Kal jahli wa adamil ilmi bi nafsin nasi aw bi dalalatihi. Semisal karena kejahilan dia atau karena ketiadaan ilmu atas nas itu sendiri. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia enggak paham au bidalalatihi atau dengan pendalilannya dia enggak ngerti, ya, wajhul istidlalnya apa dia enggak paham. Taib, ya. Fa inna syara'i'a, kata beliau, karena syariat-syariat kita la tulzimu, tidaklah mengharuskan kepada setiap mukallaf illa ba'da bulughiha, kecuali setelah sampainya syariat tersebut kepada setiap mukallaf tadi. Walidzalika, oleh karena itulah, dzakaraha fil kalami ala ahli bidai, ala ahli bidail, ala bidai ahli ahwa. Oleh karena itulah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau menyebutkan kalimat, menyebutkan hal tersebut di dalam kalimat beliau kepada bid'ah-bid'ah pengekor hawa nafsu. Qad nassu ala hada, beliau menegaskan hal ini. Faqala fi taqfiri unasin min a'yanil mutakallimin. Ya, beliau berkata dalam pengkafiran orang-orang ahlul kalam, person-person tertentu ahlul kalam. Ya, beliau berbicara tentang persen-persen tertentu dari kalangan ahlu kalam ba'da'an qarrara hadihil mas'alata, setelah beliau mentakrir masalah ini, menegaskan persoalan masalah ini. Wa qala, dan Syekh berkata, Syekh Muhammad bin Abdullah, hadha wa idha kana fil masaili al-khafiyyati faqad yuqalu ya bi'adamil kufri. Yang demikian apabila itu pada permasalahan-permasalahan yang samar, ya, maka dikatakan tidak kufur, ya. Tidak ada kekufuran bagi pelakunya. Wa amma ma yaqa'u minhum fil masaili adh-dhahirati al-jaliyati aw ma yu'lamu min ad-din bi darurati fa hadha la yatawaqqafu fi kufri qa'ili. Adapun kalau dia terjatuh ke dalam permasalahan-permasalahan yang zahirah, yang lahir nampak, al-jaliyah yang jelas, aw ma yu'lamu min ad-din bi darurah, atau pada perkara yang diketahui secara aksiomatik dalam Islam yang tidak boleh ada seorang muslim pun tidak tahu. Semisal dia mengatakan zina adalah halal, riba adalah halal, ini semua adalah ma'lum min ad-din bi darurah. Ya, yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Fa hadza la yatawaqqafu fi kufri qa'ilih. Maka yang seperti ini enggak boleh tawakuf, tidak boleh abstain dalam mengkafirkan, dalam meyakini kafirnya orang yang mengucapkan pendapat tadi. Wa haula'i al-aghbiya. Maka mereka para gobi-gobi itu, aghbiya, orang-orang yang bodoh itu, ajmalu al-qadiyata. Ya, mereka itu mengglobalkan perkara. Ya. Wa ja'alu kulla jahlin udhran wa lam yufassilu. Dan mereka menjadikan setiap kejahilan sebagai udhur dan tidak merincinya. Ya, tidak merincinya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Wa ja'alu al-masa'ila adh-dhahirata al-jaliyata wa ma yu'lamu min ad-din bi darurah kal masa'il al-khafiyah. Dan mereka menjadikan berbagai permasalahan yang zahirah, yang nampak, yang jelas, dan berbagai perkara yang diketahui secara pasti dalam agama ini, mereka jadikan, kalangan Murji'ah jadikan sebagai perkara khafiyah. Allati qad yakhfa daliluha 'ala ba'din nas. Yang terkadang dalilnya itu tersamarkan bagi sebagian orang. Ya Allah musta'an. Kadzalika man kana baina adharil muslimin. Ya, demikian pula orang yang tinggal berada di tengah-tengah kaum muslimin. Dia berada di tengah kaum muslimin, kama nasya bi badiyatin ba'idatin aw kana haditha ahadin bil Islam. Ya barakallahu fikum. Atau sebagaimana orang-orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari akses informasi Islam, atau dia baru masuk Islam, fadallu, maka mereka pun tersesat, wadallu, dan menyesatkan kathiran, banyak orang, wadallu an sawa'is sabil, ya, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-wajhu al-khamisu annaha qilat min babi tawriyati wa mimma ujiba bihi ala dhalika ayran qawlu ba'dil ulama'i anna hadhihi al-jumlata min kalami syekhi المجدد المصري رحمه الله وغيرها مما تعلق به المتعلق بإحضار حباب القبور والحكم بإسلامهم مع تلبسهم بشرك أن هذا من التورية التي يكون بها التنزل مع الخصم بما يخفف شره ولا ينصرف فيها المعنى الحق إلى باطل ولا ينصرف فيها المعنى الحق aku ila ma'tin. Enam, barakallahu fikum. Yang berikutnya sisi yang kelima dari tafsiran para ulama mengenai kalam syekh yang dianggap global. Ya. Yang kelima annahaqilat bahwa syekh mengatakan hal tersebut, kalimat-kalimat syekh semisal di Risalah Ilahi Al-Qasim. yang nampaknya tidak mengkafirkan, itu dikatakan oleh Syekh mimbabit tauriyah. Ini karena tauriyah, ya siasat aja. Ya, ini siasat aja. Sebagaimana Syekh terangkan hal ini, ya, ketika beliau ya menjelaskan kenapa beliau tidak mengkafirkan sebagian orang, dalam hal ini beliau menyatakan itu untuk mudarah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau berkata bahwasanya wa nudarikum, kami bermudarah pada kalian, mengalah, karena saat itu Syekh kesulitan kalau langsung terang-terangkan menyampaikan dakwah ini. Di tengah dahsyatnya kesyirikan negeri Hijaz saat itu, ya, banyak sekali kesyirikan. Ya, Syekh kesulitan untuk menyampaikan hukum sebenarnya. Maka Syekh menggunakan bahasa-bahasa diplomatis. Ya, semisal ada orang yang datang ke kuburan Zaid bin Khattab. Syekh menyatakan utruku hada, tinggalin perbuatan kayak gitu. Minta pada Zaid bin Khattab, Allahu khairun minaz Zaid, Allah lebih baik pada Zaid. Udah berdoa aja pada Allah. Ini di awal-awal dakwah beliau. Ya. Barakallahu fikum. Oh, saya enggak ngapirin. Nah. Baik, ini untuk tauriyah, pelan-pelan. Dakwah. Sama kayak kita antum nanti pulang kampung ada kesyirikan. Kafir apa enggak? Nah, itu kesyirikan. Maka ya saya dulu. Nah, sudah mulai menguat dikit, ta'yid. Ya, ta'yid. Barakallahu fikum. Nabi SAW juga demikian. Di awal dakwah temu Abu Bakar, dakwain Islam. Ya. Temu Bilal, dakwain keluarganya. Habis itu, ta'id. Ta'id. Dijelek-jelekin lah. Ya, berhala-berhala mereka. Habis itu dapat resiko memang. Ya, biasa dakwah. Kalau gak mau dapat resiko, gak usah dakwah. Mencongklak aja di rumah. Nah, biasa. Tuduh Wahabi, tuduh Katakfiri, tuduh Khawarij. Biasalah. Ya. Kalau gak mau resiko, main congklak aja di rumah. Semua pasti ada risiko. Nah, tapi barakallahu fikum. Mana tadi? Ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, ya, di kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, ya, beliau berkata kepada Sulaiman bin Suhaib, seorang musyrik yang dahulu tidak dikafirkan oleh Syekh, kemudian dikafirkan oleh beliau. Ya, ketika ditanya oleh Sulaiman bin Suhaim kenapa demikian, kata Syekh, qabla al-jawab nadhkuru laka annaka anta wa abaka musarrihuna bil kufri wa syirki wa nifaq. Sebelum jawab, saya sangkal kami akan sebutkan bahwasanya kamu, bapakmu itu adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Lakin sa'irun lakum inda jama'atin fi ma'kal wal qusayb wa asbahihim ya'takiduna annakum ulama. Namun orang-orang yang ada di ma'kal, qusayb dan semisalnya, mereka meyakini kamu ini ulama. Wa nudarikum, maka kami bermudarah kepada kalian, mengalah. Sama kayak ini tauriyah. Tapi ini tafsiran keberapa? Kelima tentunya. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Beliau berkata lagi, wa mimma ujiba bihi ala dhalika aidan qawlu ba'dil ulama anna hadhihi al-jumlata min kalam Syekh Al-Mujaddid Al-Muslih. Maka diantara ya yang dijawab oleh atas hal tersebut ialah ucapan ya, sebagian ulama bahwasanya anna hadhil jumlah ya, bahwasanya pernyataan seperti ini min kalam Syekh, ini merupakan pernyataan dari kalamnya Syekh Al-Mujaddid Al-Muslih, itu Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya. Wagairiha mimman ta'alaqa bihi al-muta'alliqu fi idar al-qubur al-qubur. Namun ucapan ini dijadikan oleh orang-orang yang berpegang, dia bergantung dengan perkataan ini untuk memberikan uzur kepada para penyembah kubur. wal hukmu bi islamihim ma talabbusihim bi syirk, dan menghukumi mereka ya dengan keislaman mereka padahal mereka telah tercampur baur, terkontaminasi dengan kesyirikan. Ya, wa anna hadha min at-tawriyah, maka hal ini adalah termasuk di antara bentuk tawriyah, cari siasat saja. Allati yakunu biha at-tanazzulu ma'al khasmi bima yukhaffifu syarrah. Ya, yang cara ini ditempuh ya, untuk tanazzul. Ya. Untuk memposisikan diri yang benar. Ya. Menempatkan diri yang benar ma'al khasmi, dengan para seteru, para lawan, orang dengan orang-orang yang menentang, bima yukhaffifu syarrah. Ya, dengan tujuan agar sang lawan mengurangi ya, intensitas keburukannya kepada kita. La yansarifu fiha ma'nal haqqu ila batilin. Dan agar makna yang hak itu tidaklah la yansarif, tidaklah berpaling menuju ke makna yang batil. Ya, terkadang saya mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang global. Ya, saya mengucapkan kalimat yang global. Nah, sebagaimana perkataan Syekh yang beberapa hari yang lalu kita lewati, yang beliau seolah-olah tidak mengkafirkan penyembah kuburan Abdul Qadir Jilani. Tabarakallahu fikum. Nah, berikutnya al-wajh sadis, yang keenam. Ya. Fadal dibaca di sini. Ya, Ihsan. Enam, anna hadzal qawla li syekh qadimun, bahwasanya ucapan syekh tersebut itu qadim dahulu. Ya, berikutnya nanti datang qadim berikutnya yang menasakh, menghapus hukum pernyataan sebelumnya. Wa mimma ajaba bihi ba'dul ulama 'ala dzalika ma naqala 'an syekh atau ma nukila 'an syekh innama huwa qawluhu al-qadim. Maka diantara yang dijawab oleh sebagian para ulama atas hal tersebut, syubhat yang sering dilontarkan oleh kalangan ahlu bid'ah untuk melegalkan kesyirikan dan menolak dakwah al-imam al-mujaddid, manukila ani syekh, yaitu yang dikutip dari syekh. Ini kutipannya itu-itu aja sebenarnya. Kutipannya ya itu aja, satu dua kalam syekh, itu aja udah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya. innama huwa qauluhu al-qadim. Itu hanya pernyataan syekh yang dahulu. Wa annahu tabayyana lahu as-shawab. Kemudian jelaslah, nampaklah kebenaran oleh syekh. Kemudian syekh merevisi pendapatnya, wa anna hadza la yashinu al-alima. Dan hal tersebut tidaklah ya, membuat aib sang alim tadi, wala yanqusu min qadri, tidak mengurangi kadar kedudukan dia. Ya, ayyakula qawlan summa yatabayyana lahu khilafuhu fanaqulu bil fayaqulu bil haqq. Dia berpendapat dengan suatu pendapat, kemudian jelaslah bagi dia yang menyelisih pendapat dia, dan dia berpendapat dengan kebenaran. Fatawahama al-mutawahhimuna at-ta'arud. Maka orang yang bingung akan berpendapat, oh ini kontradiksi nih. Ini juga banyak terjadi di kalam Ibn Taymiyah. Ya, barakallahu fikum. Wa tadharu bisababihi man tawat alaihi aqaidul mubtilina lidamasukihim bihi wa dhahabuhum lahu kullu madhhab. Ya, kemudian nampaklah dengan sebab ini, yaitu akidah-akidah yang cakupan akidah yang di sini akidah kalangan batil, kalangan mubtilin, kalangan ahli batil, yang mereka berpegang dengannya. Ya. Mereka berpegang dengan ucapan syekh yang global tadi. Ya. Dan mereka pergi ke situ. Kullu madhab, setiap madhab yang berpendapat dengan pendapat itu juga berpegang dengan itu. Watarkuhum al-haq. Ya. Dan mereka meninggalkan kebenaran sama ikut-ikutan yang itu juga. Wawadu'uhum, dan bagaimana mereka meninggalkan lahu kebenaran tersebut sebagaimana firman Allah, fa'amal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya ya fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, ya fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabiha. Ya, yang samar. Kenapa demikian? Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Dalam rangka mencari fitnah dan dalam rangka mencari ta'wil. Nah. Paris. Ya'lamu nabbaha ala amrin manhajiyin muhimun jiddan fit ta'amuni ma mashtabaha min qawli ahli al-'ilmi wa min dhalika qawlu rahmatullahi wa naqulu alhamdulillahi wa lahu sana'i wa lahu sana'u al-ma'unata wassadada wa naqulu illa kama qala masyayikhuna asyaykhu Muhammadun bi ibadatil mustafidi wa afi wa afidihi bi raddihi ala al-araqi. Kama qala masyaykhuna Asy-Syaikh Muhammad fi ifadatil mustafid wa hafiduhu Iraqi. Fadzalika huwa qawlu a'immatid dini qablahum. An-Narja fi masaili usulid dini ila al-kitab wa sunnati wa ijma'il ummati al-ummati amam wa ijma'il ummati al-mu'tabari wa huwa ma kana alayhi as-sahabatu wa laysa al-marja'u ila 'alimi bi'ainihi fi dhalika wa man taqarrara 'indahu hadha aslu hadal aslu taqriran musannafat. Musannafati a'immatihi illa ma'sumun illa nabi. Illa ma'suma. Illa ma'suma illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faman alima dalik, maka siapa yang mengetahui hal ini, wa qara'a ma taqaddama naqluh, dan dia membaca kutipan-kutipan yang lalu, min kalamil alama Ishaq ibn Abdurrahman, yaitu dari ucapan al-alama Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, ya'lamu annahu nabbaha ala amrin manhajiyin muhimmin jiddan. Dia akan mengetahui ya bahwa Syekh telah mengingatkan akan persoalan manhaji yang urgen, penting sekali. Fitamul ya, dalam masalah bagaimana bermuamalah atau bagaimana bersikap yang benar ma'a mashtabaha ya min qauli ahli ilm. Ya, bagaimana bersikap yang benar, menyikapi dengan sikap yang benar terhadap ucapan ulama yang terdapat kesamaran, kerancuan. Wa min dzalika qauluhu rahimahullah ta'ala, di antara ucapan beliau Syekh Ishaq, beliau berkata, alhamdulillah wa lahu sana wa nas'aluhu al-ma'unata was-sadada. Segala puji bagi Allah, biliknya lah pujian, dan kita mohon padanya al-ma'unah, bantuan, was-sadada, ya, dan petunjuk, apa namanya, petunjuk kepada kebenaran. Kemudian wala naqulu illa kama qala masyayikhuna, tidaklah kita menyatakan sebagai kecuali sebagaimana dikatakan oleh guru-guru kami Syekh Muhammad, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fi Ifadatil Mustafid. Namun perlu antum perbaiki, ini memang aslinya di Takfir Muayyan demikian, ini kutipan dari buku Takfir Al-Muayyan karangan Syekh Ishaq. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak punya buku yang namanya Ifadatil Mustafid, tapi yang ada adalah Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid. Yang dimaksud dengan ifadatul mustafid adalah mufidul mustafid fi kufri fi kufri tarikit tauhid. Itu judul bukunya. Ya, bukan ifadatul mustafid. Kalau ifadatul mustafid, bukunya Syekh Shalih Al-Fauzan, syarah dari Tajrid At-Tauhid yang selesai dibacakan di sini. Waktu itu dalam 52 pertemuan. Ya, wa hafiduhu, dan cucu-cucu beliau semisal Syekh Abdurrahman bin Hasan dan yang lainnya, fi raddihi 'ala al-Iraq, yaitu terkait bantahan beliau terhadap al-Iraqi. Annal marja'a fi masaili usuluddin ila al-kitab wa sunnah wa ijma'il ummah al-mu'tabari. Bahwasanya marja', tempat kembali yang menjadi rujukan dalam permasalahan prinsip-prinsip agama itu adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama yang mu'tabar, yang dianggap wahwa makan alihi sahabatu, yaitu yang para sahabat berada di atasnya. Laisal marja ila alimin bi aidi, bukanlah yang menjadi marja, yang menjadi ya acuan, referensi, alim dengan beberapa alim tertentu aja. Ya, idzalik faman taqarrara indahu hadzal aslu taqriran. Ya, maka barang siapa, tabarakallahu fikum, yang apa namanya prinsip beragama ini telah ya taqarrara, telah apa namanya, telah jelas baginya, ya, telah mantap pada dirinya, dia terapkan, la yadfa'uhu syubhatun, maka syubhat tidak dapat yadfa'uhu, menolak dia. Ya. Nah, syubhat tidak bisa membuat dia bergeser. Ya. Dan tidak ada yang dapat nanti untuk mengambil ya, atau memindahkan bisharashil qalbih, kemantapan hatinya. Hana alaih, ya, mudah saja bagi dia. Ma qad yarahu min ahlil kalam al-mushtabah fi ba'di musannafati a'immatih idla ma'suma illa bih ila Nabi SAW. Ya, barakallahu fikum. Maka mudah saja ketika bagi dia ketika itu qad yarahu, terkadang beliau mendapati fil kalam minal kalam al mustabah, dari kalam-kalam yang samar, fi ba'di musannafati a'immatih, dari sebagian ya, buku-buku imam-imamnya. Kenapa? Karena enggak ada yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib barakallahu fikum. Wa alaihi ulamu butlanu hujjati haula'i. Nah, dan seterusnya ini kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Subhanallah bihamdik syadallah.